Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan mengapa ia bersama rekan-rekannya menggugat rancangan undang-undang listrik swasta ke Mahkamah Konstitusi setelah rancangan undang-undang itu dianggap melanggar isi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang ayat-ayatnya mengamanatkan seluruh kekayaan alam serta cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, mengapa Bapak dan rekan-rekan menilai rancangan undang-undang listrik swasta yang membuka peluang bagi swasta untuk ikut berperan dalam mengembangkan sistem kelistrikan di tanah air melanggar Pasal 33 UUD 45? Iya, ya karena RU listrik itu esensinya adalah mengubah listrik itu dari hajat hidup orang banyak menjadi komoditi. Maka sektor swasta bisa masuk. Nah, tetapi yang kita tentang waktu itu, kalau sektor swasta bisa masuk, lalu fasilitasnya kan numpang PLN, punya negara, negara duit masyarakat, gitu. Jaringannya numpang, ini semua numpang, ini enak. Jadi kepentingan pihak-pihak swasta waktu itu di belakang RU ini ada OPEC, konsorsium anak perusahaannya, Bank Dunia yang dipimpin oleh Amerika dan Prancis. Nah, itu sudah goal yang ngetok ke yang mimpin sidangnya itu AM Fatwa. Nah, karena kita kalah bertarung di DPR, bahwa ini listrik ini hajat hidup orang banyak, dia bukan komoditi, maka ini kita anggap bertentangan dengan Pasal 33 Konstitusi. Nah, kita mengajukan ini ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Menjadi kasus pertama yang ditangani, disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan waktu itu saya nggak tahu ya, karena belum ada Akil Mukhtar, jadi kita menang gitu. Lantas seperti apa inti dari keputusan MK di era Pak Jimli Asidiki itu, Pak Her? Dibatalin, undang-undangnya dibatalin. Jadi nggak jadi komoditi itu, tapi terus bertarung lagi gitu ya. Nah, pada saat hampir bersamaan lah, ada RU tentang air kan, dan RU migas. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.